Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sudah dapat berapa? 6. 10 aja sedikit. Apalagi 6. Berapa? Dapat berapa? 6. Belum 10. Siapa yang sudah dapat 10 ke atas? Barakallahu fikum, masih dilanjutkan. Besok akan saya tanya lagi insyaallah taala. Besok harus sudah rapi di kertas lembar. Ya. Dan dikumpulkan. Mudah-mudahan bisa membantu nilai rapot kalian. Mengapa? Karena susah untuk mengadakan ulangan. Ulangan saya kirimkan akan mudah sekali dijawab. Tapi kalau tugas akan terlihat siapa yang rajin, siapa yang tidak rajin, siapa yang paham dan siapa yang tidak paham. Ya. Jadi ini judulnya ulangan open book. Ulangan, cari. Dan kalian boleh buka-buka kitab. Cari faedah, maaf, cari dalil-dalil. Yang kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala bisa 1000 dalil. Kalau ditambah lagi dengan yang berikutnya dari aqwal ulama bisa 5000 dalil. Artinya kalau hanya dari dalil-dalil Quran dan Sunnah saja belum qiyas, dalil akli belum, itu 1000 lebih. Kalau 6 itu seperberapanya itu? 10 saja masih seper, masya Allah, sedikit sekali. Baik. Kalau tidak salah, ini sebagai bantuan buat kalian. Saya pernah membahas di dalam Aqidah Tahawiyah tentang 20 jenis dalil. Satu jenisnya ada sekian dalil. Tapi di situ disebutkan sedikit. Contohnya saja satu apa dua. Artinya kalian bisa cari. Contoh. Sifat Allah Maha Tinggi. Itu sudah dalil. Maka semua ayat Quran, semua hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Allah Aliyul A'la Maha Tinggi, itu menjadi dalil. Berapa itu kira-kira? Sudah lebih dari 10. Sabbihisma rabbikal a'la dalil. Wahuwal aliyul azim dalil. Sangat banyak sekali. Itu baru satu jenis. Jenis kedua tentang diangkatnya amal saleh, diangkatnya kalimat thayyibah kepada Allah naik. Semua yang naik. Itu satu jenis kedua. Malaikat naik, Jibril naik, semua naik kepada Allah. Siapa naik kepada Allah, naik kepada Allah, naik kepada Allah, berarti Allah di atas. Itu juga dalil. Berapa lagi itu? Jenis ketiga, disebutkan Allah turunkan berapa macam. Allah menyatakan Allah turunkan kitab. Tanzilun min Rabbil Alamin. Tanzil, tanzil, tanzil itu bukan satu ayat, bukan dua ayat, sekian ayat. Belum hadis kalian cari. Jenis yang keempat, yang sudah ada di sini istawa, sekian hayat. Kalau sudah ada semua di sini, tayyib sekian hadis. Banyak lagi. Baru jenis yang kelima. Kalau enggak salah poin-poinnya itu di Aqidah Tahawiyah. Wallahu ta'ala alam, kalau tidak mungkin di dalam syarahnya Syekh Rabi terhadap Aqidah Asrul Habsar Sunnah, ya. Wallahu alam. Saya pernah sampaikan di majlis ini padahal dalam kajian umum. Jazakumullahu khairan katsira, itu sebagai tugas akhir. Sehingga ketika nanti ada ulangan digabung dengan nilai tugas akhir ini menjadi nilai kalian dalam rapat. Barakallahu fikum. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Qultu. Ya, sampai situ. Berarti siapa ini kalau qultu? Syekh Abdurrahman Al-Syekh. Waqad dzakara al-a'immatu rahimahumullahu ta'ala fi ma sannafuhu fi ar-radd 'ala nufatus sifati min al-jahmiyyati wal-mu'tazilati wal-asy'ariyyati wa nahwihim aqwal as-sahabati wat-tabi'in. Saya katakan telah disebutkan oleh para imam-imam, semoga Allah merahmati mereka, imam-imam ahlu sunnah, pada kitab-kitab mereka yang mereka susun, yang mereka tulis, dalam membantah para penolak-penolak sifat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Mereka telah menyebutkan aqwal sahabat wa tabi'in, menukilkan ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in. Famin dalik, maka diantaranya ma rawahu al-Hafidz Adz-Dzahabi fi kitab al-'Ulu. Di antaranya adalah apa yang ditulis oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitab khusus berjudul Al-'Ulu, tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairihi, dan lain-lainnya. Artinya kitab ulu ataupun kitab lainnya. Kitab lainnya di antaranya adalah Ijtima'ul Juyushil Islamiyah alal Jahmiyati wal Mu'attilah. Ini judul kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah, Ijtima'ul Juyush. Yang sejenisnya masih Ibnu Qayyim juga adalah Sawa'iq Mursalah, juga alal Jahmiyah dan para penolak-penolak sifat. Mereka sebutkan bil asanid sahihah, mereka sebutkan dengan sanad-sanad yang sahih. Di antaranya dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata dalam ucapan Allah Ar-Rahman alal arsy istawa. Apa makna istawa? Kata Ummu Salamah, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa tidak majhul. Yani bisa diketahui, dipaham oleh setiap orang. Sesuatu berada di atas sesuatu dikatakan dengan istawa. Secara lughah, secara bahasa, istawa adalah sesuatu di atas sesuatu. Dan itu dipakai oleh orang Arab. Wal kaifu ghairu ma'qul. Sedangkan kayak apanya enggak bisa dipikirkan, karena zat Allah kita tidak tahu, apalagi bagaimananya di atas arusnya. Wallahu alam. Tidak bisa dipikirkan oleh kita. Wal iqrar bihi iman, sedangkan menetapkannya adalah keimanan. Yani menetapkan, mengimani. Wal juhudu bihi kufrun, sedangkan menentangnya adalah kekafiran. Demikian diriwayatkan oleh Ibnul Mundhir dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Lalikai dalam Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga lain-lain dari keduanya dari para ulama, bi asanid sihah, dengan sanad-sanad yang sahih. Dinukil dalam kitabnya Imam Adz-Dzahabi Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar di halaman 65. Dinukil oleh Al-Lalikai dalam syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di dalam nomor hadis 6663. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam fatwanya juz kelima halaman 365. Tetapi barakallahu fikum laisa isnadu mimma yu'tamad alaih. Ternyata disebutkan di sini sihah, dan inilah yang namanya manusia. Kadang beliau meriksa dan melihatnya sahih, ternyata setelah diteliti lebih jauh ada sesuatu pada hadis tersebut yang melemahkan. Barakallahu fikum. Hanya saja ucapan itu diucapkan pula oleh para a'immah setelahnya, karena secara makna benar. Secara makna sahih bahwa kalimat istawa dipaham oleh orang Arab, tidak majhul. Demikian pula untuk memikirkan bagaimana Allah di atas arsy, tidak mungkin. Maka itu ghairu ma'qul. Juga tentang iman kepadanya, harus wajib beriman bahwa Allah Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Adapun mengingkarinya berarti kekufuran pada ayat Al-Quran, kekufuran pada sunnah, kekufuran pada berita-berita dari Allah dan Rasulnya. Maka makna yang terkandung dalam ucapan riwayat ini dari Ummu Salamah benar, tetapi secara sanad kepada beliau ada kelemahan. Wallahu ta'ala a'lam. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya antum para tullabul ilm, harus melihat bagaimana para ulama dalam menyikapi dan menerima riwayat dari mereka para salaf. Karena kehati-hatian mereka, khawatir kalau itu adalah bukan benar-benar ucapan sahabat, maka mereka akan sebutkan sanadnya lemah. Tetapi karena maknanya benar, mereka tetap ikrarkan bahwa memang yang namanya istiwa maklum, ghairu majhul, bisa dipaham, itu bahasa Arab kok. Sudah biasa orang-orang Arab kalau bicara seseorang ada di atas kudanya akan berkata qad istawa ala rahilati, dia telah istawa di atas rahilati, sudah berada di atas kudanya. Walaupun tentunya Allah tidak sama dengan makhluknya, maka Allah di atas aras tidak sama dengan seseorang di atas kudanya, tidak sama dengan setiap benda di atas benda lainnya, tidak sama dengan orang di atas kudanya dan seterusnya. Atau di atas singgasananya, tidak sama dengan raja di atas singgasananya, tidak sama. Tetapi untuk memikirkan kayak apa, tidak mungkin. Sebab zat Allah kita tidak tahu, apalagi bagaimana di atas arasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Maka cukup imani Allah maha tinggi di atas arasnya. Qala wa thabata an Sufyan ibn Uyainah. Dan telah sabit pula dari Sufyan ibn Uyainah, ulama masyhur, imam. Qala lamma su'ila Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman. Kata beliau ketika ditanya Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, ketika ditanya kaifal istiwa, bagaimana istiwanya Allah di atas arasnya, beliau jawab istiwa ghairu majhul, yang namanya istiwa ghairu majhul, yakni sangat dipaham maknanya, tidak majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul, tetapi kayak apanya enggak bisa dipikirkan. Wa minallahi risalah, tetapi risalahnya dari Allah. Wa 'alal rasulil balagh, sedangkan rasul berkewajiban menyampaikan. Wa 'alaina tasdiq, sedangkan kita berkewajiban untuk percaya dan menerima. Jelaskan bimbingan para ulama dari kalangan tabi'in bahwasanya kata Rabi'ah rahimahullah bahwa kalau ada berita bahwa Allah istawa 'alal 'arsy, maka imani. Kayak apanya memang kita tidak tahu, tetapi makna istawa dipaham, yaitu berada di atas sesuatu. Kalau disebutkan 'alal 'arsy berarti di atas 'arsy-nya, selesai. Sangat jelas sekali, gamblang, imani. Adapun kayak apanya ghairu ma'qul, seperti apa, wallahu alam, kita tidak tahu rinciannya seperti apa. Tetapi ingat kaidahnya, ini kaidah emas yang sungguh dibahas dalam sekian pembahasan, bahkan mungkin seluruh pembahasan. Walaupun pembahasan fikih. Kamu kalau bicara fikih, kemudian orangnya protes, tapi kenapa begini ya? Kenapa enggak begini saja? Alallah minallahi risalah. Wa 'alallah 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Jawabannya itu. Dari Allah risalahnya, Rasulullah SAW menyampaikannya, sedangkan kita wajib menerima, selesai. Kenapa kok 4 rakaat salat duhurnya? Minallahi risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Kita suruh nerima, sami'na wa ata'na, selesai. Jangan ada protes. Qala Ibn Wahab, berkata Ibn Wahab, kunna inda Malik. Berarti ini yang ketiga sekarang. Adapun yang kedua tadi dinukil oleh Sufyan Ibn Uyainah dari Rabi'ah, disebutkan pula sumber-sumbernya. Dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam Asma dan Sifat. Dinukil pula oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal Jamaah. Nomor 665. Juga Ibn Taymiyah menukil dalam Majmu' Fatawa juz kelima halaman 365. Dan riwayatnya benar-benar thabit dari Rabi'ah rahimahullahu ta'ala. Taib, yang ketiga, Ibn Wahab mengatakan kunna inda Malik. Kami pernah berada di sisi Imam Malik rahimahullah. Fadakhala rajulun. Tiba-tiba seseorang masuk. Faqala, kemudian berkata, ya Aba Abdillah, kunyahnya Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Abu Abdillah, disebutkan Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, di atas arasnya. Bagaimana itu? Kayak apa itu Allah di atas arasnya? Fa'atraqa Malik, maka Imam Malik tertunduk. Wa akhadathu ar-rahda, dan beliau dikuasai oleh keringatnya, keringat dingin di dahinya. Kemudian surya, beliau mengangkat kepalanya, kemudian berkata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsah. Allah yang Maha Rahman di atas arsy-Nya sesuai dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Wala yuqalu kaifa, dan tidak bisa ditanya kayak apa. Wa kaifa 'anhu marfu', sedangkan tentang kaif daripadanya terangkat. Jadi tidak boleh ada kalimat kayak apa, seperti apa. Karena enggak ada yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa anta sahibu bid'ah, kata Imam Malik. Sedangkan engkau mengada-adakan kebid'ahan. Bertanya kayak apa? Akhriju, keluarkan dia dari majelis. Imam Malik mengusirnya, menyuruh untuk mengeluarkannya dari majelis. Demikian diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Imam Malik rahimahullah, dari Ibnu Wahb. Ikhwan ibn a'azakumullah, dinukil oleh Al-Khattabi dalam kitabnya Gharibul Hadith. Taib, dan Baihaqi juga menyebutkan dalam Asma dan Sifat, halaman 516. Dan juga Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukilnya di juz ke-13 halaman 406 dengan sanad yang jayyid. Siapa Ibnu Hajar? Tokoh dari mazhab Imam Syafi'i. Maka kalau kita di Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i, mengapa enggan menerima apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, riwayat tentang ucapan Imam Malik yang menyatakan bahwa Allah benar-benar di atas arasnya, tidak boleh ditolak dan tidak boleh bertanya kayak apa dan seperti apa. Ikhwan ibn a'azakumullah, disebutkan dalam riwayat lain dari Yahya ibn Yahya, lafadznya Imam Malik lebih lengkap. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul. Berarti ini ucapan sama dengan ucapan yang sebelumnya dari Rabi'ah, dan sama pula riwayat yang lemah dari Ummu Salamah. Apakah kalau riwayatnya lemah pasti salah atau pasti dusta? Belum tentu. Orang yang lemah hafalannya, apakah tidak pernah benar? Barakallahu fikum. Jangan lupa itu. Tetapi ketika kita lihat masyhur dari ulama, dari kalangan tabi'in, bahkan tabi'it tabi'in yang setelahnya pun sama menyebutkan kalimat yang sama, maka itu ada ihtimal kemungkinan bahwa itu ucapan masyhur dari kalangan salaf, dari kalangan sahabat. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Malik dalam riwayat Yahya ibn Yahya rahimahullah, kata beliau, istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu mudah dipaham, tidak majhul. Dan ini kalimatnya bahasa Arab dan dipaham oleh orang Arab. Artinya ulu wal irtifa', artinya tinggi di atas sesuatu. Wal kaifu ghairu ma'qul, sedangkan kaya apanya, seperti apanya, ya enggak mungkin bisa dibahas karena itu tentang zat Allah. Siapa yang tahu dan siapa yang bisa menjawab tentang zat Allah? Enggak ada. Bertanya tentang zat Allah adalah pertanyaan bid'ah. Kayak apa Allah? Ya, ini bid'ah. Tidak mungkin ada yang tahu itu perkara gaib. Enggak ada yang bisa menjawabnya kecuali Allah sendiri kalau mau, dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an dengan sifat-sifatnya. Cukup. Dan Allah terangkan bahwa Allah dirinya di atas arasy-Nya. Kayak apanya? Wallahu taala a'lam. Wal imanu bihi wajib. Kata Imam Malik, maka beriman dengannya wajib. Beriman bahwa Allah di atas arasy-Nya. Wasu'alu anhu bid'ah, sedangkan pertanyaan tentangnya adalah bid'ah. Akhwani fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ikhwani talabah waffaqakumullah. Ini menunjukkan bahwa Imam Malik pun mengatakan pada orang tadi bahwa kalimat ini sangat jelas bisa dipaham, tidak boleh ditolak, beriman kepadanya harus, adapun kaya apanya wallahu ta'ala alam tidak tahu. Tetapi bertanya-tanya tentang kaya apa itu pertanyaan bid'ah. Ini aku tidak melihat orang ini kecuali sahibu bid'ah, keluarkan dia. Riwayatnya dalam riwayat Baihaqi dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain di sini, dalam ucapan-ucapan para ulama. Qala Adz-Dzahabi, yang berikutnya ucapan Imam Adz-Dzahabi mengomentari riwayat-riwayat tadi setelah dibawakan dalam kitabnya Al-Ulu. Fanzur ilaihim kaifa asbatul istiwa'a lillah. Kata Adz-Dzahabi, lihatlah pada ucapan-ucapan mereka tadi, para imam-imam ahlu sunnah. Kaifa asbatul istiwa lillah, lihatlah bagaimana mereka menetapkan istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbaru annahu ma'lumun, dan mereka semua mengkhabarkan bahwa istiwanya Allah di atas ars adalah kalimat yang bisa dipaham. Ma'lumun ghairu majhul, bisa dipaham, tidak majhul. La yahtaju lafdhuhu ila tafsir, lafadznya tidak butuh tafsir, tidak memerlukan tafsir, karena istawa sangat jelas dalam bahasa Arab, maknanya tinggi di atas sesuatu. Dan lihatlah bagaimana mereka nafau anil kaifiyah, mereka menolak kaifiyah, melarang untuk bertanya-tanya tentang kaya apa dan kaya apa, karena enggak mungkin bisa dijawab. Tidak ada yang tahu tentang zat Allah, apalagi bagaimana di atas arasnya. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Selesai. Yang pasti, pasti, pasti, pasti Allah tidak sama dengan makhluk, maka Allah di atas arasnya tidak sama dengan makhluk di atas makhluk yang lainnya. Tidak sama dengan raja di atas singgasananya, tidak sama dengan seseorang di atas kudanya, tidak sama dengan kitab di atas meja, tidak sama dengan apapun di atas apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Qala al-Imam al-Bukhari fi sahihi. Imam Bukhari juga menyebutkan dalam kitab sahihnya. Qala Mujahid istawa 'ala al-'arsy. Imam Bukhari rahimahullah setelah menyebutkan tentang hadis-hadis tentang tingginya Allah di atas 'arsy-Nya, beliau berkata, berkata Mujahid, Mujahid, Imam Tabi'i, satu tokoh ulama dari kalangan Tabi'i. Kata Mujahid, istawa maknanya ala alal arsy. Ala alal arsy. Lihat tulisannya, ala dengan alif, sedangkan yang kedua ala dengan alif bengkok. Karena yang pertama ala bermakna tinggi di atas, sedangkan ala dengan alif bengkok maknanya adalah di atas. Berarti maha tinggi di atas arsy, itu tafsir dari Mujahid, dari salaf, dari imam, dari kalangan tabi'i. Makna istawa kata Mujahid ala alal ardi, alal arsy, maaf, ala, subhanallah, ala alal arsy, maha tinggi di atas arsynya. Berkata Ishaq ibn Rahuwiyah, atau mereka kadang membacanya Rohaweh rahimahullah, sami'tu ghaira wahidin minal mufassirin, aku mendengar tidak dari satu saja kalangan para ahli tafsir, para pakar-pakar tafsir, tidak hanya satu orang, sekian banyak ahli tafsir, mereka berkata ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa ay irtafa'a. Catat itu, tadi maknanya 'ala, tinggi di atas sesuatu. Sekarang irtafa'a, apa maknanya? Tinggi juga. Dari kata rafa'a, rafi', ar-rafiqil a'la, rafi'. Ay irtafa'a, maknanya maha tinggi. Kata Ishaq ibn Rahuwiyah, bukan dari satu saja pakar tafsir. Dari sekian para ulama ahli tafsir, mereka menyatakan istawa maknanya irtafa'a. Berkata Muhammad ibn Jarir At-Tabari, Imam At-Tabari rahimahullah, pakarnya ahli tafsir, juga berkata tentang ayat Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Beliau berkata 'ala wartafa'a. Dua-duanya disebut oleh beliau. 'Ala wartafa'a. Mana istawa adalah 'ala wartafa'a. Sudah berapa ulama yang kita sebut? Sudah berapa imam-imam ahli sunnah yang kita sebut? Dari sekian madhab-madhab mereka, ternyata dalam akidah mereka sama. Apakah dari Syafi'iyah atau Hanabilah atau Malikiyah? Tadi disebut Imam Maliknya, bahkan tokohnya disebutkan juga Ibnu Hajar dari Syafi'iyah. Ternyata dalam masalah akidah ini mereka sama. Bahwasanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maknanya 'ala wartafa'a, bahwa Allah Maha Tinggi di atas 'arsy-Nya. Wa syawahiduhu fi aqwalis sahabah wat tabi'in wa atba'ihim, sedangkan pendukung-pendukung lainnya dari ucapan para sahabat, dari ucapan para tabi'in, dari ucapan para tabi'it tabi'in sangat banyak. Min dalika qawlu Abdullah ibn Rawaha. Di antaranya adalah ucapan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau, memang beliau terkenal penyair Islam. Yani di zaman para sahabat penyairnya adalah Abdullah bin Rawaha di antaranya. Beliau berkata dalam syairnya, syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal kafirina wa anna al-'arsha fawqal ma'i tawfa wa fawqal 'arsyi rabbul 'alamina wa tahmiluhu mala'ikatun shidadun mala'ikatul ilahi musawwimina. Dikeluarkan riwayatnya dari Abdullah bin Rawaha di dalam sanadnya Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi menukilnya dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Dan juga dinukil oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, juz ke-1 halaman 238. Sedangkan ucapan Darimi tadi dalam kitabnya Ar-Radd 'alal Jahmiyah di halaman 27. Baik. Lihat artinya, syahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal kafirina. Aku bersaksi bahwa janji Allah adalah hak dan bahwasanya neraka itu tempatnya orang-orang kafirina. Dan bahwasanya arsy di atas air. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa kana arsyuhu 'alal ma. Tawfa wa fawqal arsy rabbul 'alamina. Sedangkan di atas arsy-Nya Allah Rabbul Alamina. Jelas sekali dikatakan arus dan di atas arus Rabbul Alamina. Tahmiluhul malaikatun syidad, yang memikul arusnya adalah malaikat-malaikat yang kokoh kuat. Kalau dirincikan pada hadis yang sudah kita bahas ya, yang dari pundaknya ke lehernya 500 tahun berapa? 500 tahun perjalanannya, jaraknya 500 tahun perjalanan. Demikian pula dari lehernya ke atas kepalanya, demikian pula. Artinya Masya Allah azim, malaikat-malaikat yang dikatakan syidad. Malaikatul ilahi, malaikat-malaikat Allah, musawwimina. Akhwan ibn a'azakullah, malaika musawwimin sebagaimana disifatkan dalam surat Al-Anfal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, diriwayatkan pula oleh Imam Hakim, diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi bi asahhi isnadin, dengan sesahih-sahih sanad. Masya Allah. Ila Alab ibn al-Hasan ibn al-Syaqiq qala sami'tu ibn al-Mubarak ila Ali ibn al-Husain. Ini dengan sanad yang paling sahih kepada Ali ibn al-Husain ibn al-Syaqiq. Dia berkata, sami'tu ibn al-Mubarak, aku mendengar ibn al-Mubarak. Dia berkata, na'rifu Rabbana. Abdullah ibn al-Mubarak, juga tokoh yang kita sangat kenal siapa beliau. Ibn Mubarak berkata, "Na'rifu Rabbana bi'annahu fawqa sab'i samawati." Kami kenal Rabb kami bahwasanya Dia di atas langit-langitnya yang tujuh. Alal 'arsy istawa, di atas arsy-Nya beristiwa. Ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya. La naqulu kama qalatil Jahmiyah, kami tidak berkata seperti ucapan Jahmiyah, kata Abdullah ibn al-Mubarak. Ikhwan ibn a'azakum, bisa dilihat nukilan ibn al-Mubarak dalam kitab Ad-Darimi Rad alal Jahmiyah di halaman 23. Dan juga bisa dilihat dalam ucapan Imam Bukhari dalam khalqu af'alil ibad. Wasahahahu Ibn Taimiyah fil Hamawiyah, dan disebutkan sahihnya riwayat ini oleh Ibn Taimiyah dalam kitab Al Hamawiyah. Naktafi bihadha al-qadar, barakallahu fikum. Kita sudah bacakan aqwal a'immah min kulli madhab. Kita baca ucapan para imam-imam dari berbeda-beda madhab fiqih. Berbeda-beda madhab fiqih. Adapun akidah mereka sama, masya Allah, semuanya sepakat meyakini, mengimani bahwa Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya, di atas langit-langitnya, di atas arsy-Nya. Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-aliyyul a'la. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya, dan maha tinggi kedudukannya, maha tinggi kemuliaannya, maha tinggi qudrahnya. Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.